Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah jalla wa ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة fi din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyar muslimin wa muslimat, ikhwani fi din, thumma akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca dari sebuah kitab yang berjudul Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Al-Qadhi Badruddin Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nabi Khalifuddin barakallahu fikum, setelah penulis menyebutkan di dalam kitabnya dua pasal, yaitu pasal yang berkaitan dengan talibul ilmi, pasal yang berkaitan dengan al-muta'allim, orang yang belajar. Itu pasal yang pertama adalah yang berkaitan dengan adab fi nafsihi, adab talibul ilmi dengan dirinya. Yakni bagaimana seorang thalibul ilmi dia harus mempersiapkan dirinya di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Kemudian pada pasal yang kedua penulis menyebutkan tentang adab ma'asyaikhihi, adab thalibul ilmi, adab seorang santri, seorang pelajar bersama dengan gurunya, bersama dengan syekhnya. Maka beliau menyempurnakan pada pasal yang ketiga, itu beliau menyebutkan tentang ya adabuhu ya fi durusihi, adab seorang thalibul ilmi ketika menghadiri ya majlis ta'lim, ketika menghadiri pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala: الفصل الثالث في آدابه في دروسه وقراءته في الحلقة وما يعتمده فيها مع الشيخ والرفقة وهو 13 نوعا. Pasal yang ketiga adalah adab talibul ilmi fi durusih, ketika dia belajar. Dan di sini Asy-Syaikh rahmatullahi alaihi menyebutkan ada 13 poin. Nah, al-awwal yang pertama, ala an yabtadi'a awwalan bi kitabillahil aziz fa yutqinuhu hifdhan wa yajtahidu ala itqani tafsirihi wa sa'iri ulumihi. Al-awwal yang pertama, an yabtadi'a awwalan bi kitabillah, seorang pelajar, seorang thalibul ilmi hendaknya dia memulai belajarnya bi kitabillahil aziz, dengan mempelajari kitabullah, dengan mempelajari Al-Qur'anul Karim. Fayutqinuhu hifdhan, memulainya dengan menghafalkan Al-Qur'an secara mutqin, secara mutqin, secara lancar. Di dalam poin ini Asy-Syaikh rahmatullah alaihi menyebutkan kepada kita tentang tahapan-tahapan yang ditempuh oleh thalibul ilmi ketika belajar. Apa saja yang seharusnya dia mulai pertama kali, dan apa saja urutan-urutan, sehingga dengan waktu yang sekian lama telah dia lalui, waktu yang telah sekian lama dia tempuh, dia akan mendapatkan thamarah, akan mendapatkan buah dari apa yang telah dia pelajari. Sehingga waktu yang telah dia luangkan selama beberapa bulan, beberapa tahun, menghasilkan faedah-faedah yang maksimal. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, yang pertama, hendaknya thalibul ilmi ketika belajar, memulai belajarnya dengan mempelajari Al-Qur'anul Karim. Karena ini adalah masdarut tashri', ini adalah sumber daripada syariat. Sumber syariat kita ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah adalah Al-Qur'an dan kemudian sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian di sana ada ijma', dan kemudian di sana ada apa? Al-Qiyas. Sumber pertama daripada syariat ini adalah Al-Qur'an sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dengan perantara malaikat yang mulia, yaitu malaikat Jibril. Diturunkan mudarrajan, diturunkan secara bertahap. Al-Qur'an yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala membacanya sebagai ibadah, berbeda dengan membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an semata-mata dengan membacanya saja sudah mendapatkan pahala. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la aqulu alif lam mim harf, saya tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf. Lakin akan tetapi alif harf, walamun harf, wamimun harf. Masing-masing daripada alif, lam, mim, alif adalah satu huruf, lam adalah satu huruf, dan mim adalah satu huruf. Ya, masing-masing Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ya pahala dari huruf yang dia baca. Ya. Setiap huruf yang dibaca daripada Al-Qur'anul Karim, maka orang itu akan mendapatkan 10 kebaikan. Ketika dia membaca alif lam mim, maka dia telah membaca 3 huruf dan dia mendapatkan 30 kebaikan. Nabi qolifuddin rahimani wa rahimakumullah. Dan ketika mempelajari ulum, mempelajari ilmu-ilmu, di sana dia akan mempelajari 2 hal. Yang pertama adalah na'am ulum bil adillah wal ulum bil masail. Ketika seorang belajar, maka dia akan mempelajari 2 hal. Yang pertama adalah mempelajari adillah, mempelajari apa? Dalil. Dan yang kedua mempelajari masail, mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan agama. Contoh ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita membaca ya, membuka buku apa? Fikih misalnya. Di situ ada ahkam, di sana ada hukum-hukum berkaitan dengan masalah yang pertama yang biasa dibawakan oleh nam al-fuqaha ahli fikih, masalah at-thaharah. Di sana nam barakallahu fikum akan disebutkan yang berkaitan dengan masalah ya wudu misalnya. Di sana ada masalah wudu, akan disebutkan oleh para ulama apa hukum wudu, bagaimana kedudukan apa wudu. Kemudian akan disebutkan juga apa dalil tentang wajibnya wudu. Di sini barakallahu fikum ada masail, ada dalail. ada permasalahan dan ada apa? Dalilnya. Yang mana di dalam sebuah permasalahan untuk mengatakan dan untuk memilih mana yang paling kuat, ketika terjadi khilaf misalnya, akan dikembalikan kepada dalil yang ada. Sehingga ma'rifatul adillah amrun muhim. Ya. Mengerti tentang dalil atas sebuah permasalahan adalah perkara yang penting. Dan dalil yang digunakan dalam memecahkan sebuah permasalahan adalah bersumber pada dua hal, Alkitab dan Sunnah. Maka dengan menghafal Al-Quranul Karim, memudahkan orang itu di dalam apa? Di dalam memecahkan sebuah hukum. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Misal, ketika ya, seseorang ingin membahas, ya, tadi kita bahas masalah wudu. Kita sedang bahas masalah wudu. Ya. Bagaimana tata cara wudu? Anggota badan mana saja yang termasuk daripada anggota wudu? Dengan menghafalkan ya, ayat yang ada dalam Al-Quran, ya, ketika dia hafal di ayat tersebut, dia mengerti tentang maknanya, maka dia akan memahami permasalahan yang sedang dia hadapi, yaitu tentang anggota wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bah. Misalnya seperti itu. Dia tahu, oh, ya, ketika berwudu, ya, anggotanya yang pertama adalah wajah. Yang kedua adalah tangan. Yang ketiga adalah kepala. Yang keempat adalah kaki. Dengan menghafal dalil, maka akan ya, mudah bagi dia untuk memahami sebuah permasalahan. Akan membantu dia dalam memahami sebuah permasalahan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan ini adalah sisi idealnya. Hendaknya ketika belajar, yang pertama kali ya, dilakukan adalah mempelajari Al-Quran dan menghafalkan apa? Al-Quran. Ya. Ini adalah sisi idealnya. Mungkin orang akan berkata, terus bagaimana dengan saya yang umurnya sudah apa? Sudah tidak muda lagi. Ya mungkin sudah tersibukkan dengan berbagai macam hal. Nah. Maka dikatakan di sini, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. At-tafarruq, ya, fokus di dalam menghafal Al-Quran, ini adalah ideal bagi mereka yang memang belajar dari usia masih kecil, usia masih dini. Sehingga ikhwan fiddin wa akhwati fillah azani wa azzakumullah, banyak kita jumpai daripada ya ma'ahid, ma'ahid-ma'ahid, ya, pondok pesantren Ahlussunnah, ya, ketika anak duduk di marhalah ibtidaiyah, katakanlah setingkat dengan jenjang apa? SD, maka yang ditekankan kepada mereka adalah hifzul Quran, menghafalkan Al-Quran. Ya. Dikatakan, tapi kan mereka belum bisa mengerti maknanya. Mereka belum mengerti apa artinya. Biarkan mereka sekarang menghafal Al-Quran, maka insya Allah dengan tumbuh dan kembangnya dia, semakin besarnya dia, semakin banyak pelajaran yang dia pelajari, maka hafalan dia akan apa? Bermanfaat. Ketika dia nambar kalafikum tumbuh, dia naik kepada kelas yang berikutnya, ketika membaca buku, di sana banyak disebutkan di dalam kitab apa? Dalil-dalil, anak kita sudah apa? Sudah hafal. Sehingga tidak lagi kesusahan. Tidak harus menghafalkan masalah dan menghafalkan apa? Dalil, karena sebelumnya sudah hafal. Sebelumnya sudah hafal. Ketika baca buku, nambar kalau fikum, anak kita telah menghafal hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mudah bagi dia, ya, untuk menghadirkan hukum tersebut. Ya, ini sisi idealnya. Maka mari kita bantu anak kita dalam menghafal Al-Quran. Tentunya tidak akan bisa anak kita menghafal Al-Quran dengan baik, ya, kalau mereka tidak bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Ya. Sehingga prioritas kita di sini, ya, dimat kita di sini adalah yang membantu mereka berusaha semaksimal mungkin agar mereka dapat membaca Al-Quran secara baik dan benar, sehingga mereka bisa untuk menghafal Al-Quran secara mandiri, tidak lagi bergantung kepada orang lain. Di kelas 1, di kelas 2 ditekankan. Ya, mereka harus bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Kelas 3 mereka sudah bisa menghafal ya, dengan sendiri, ya, dengan membuka mushafnya, dengan mengulang-ulang ayat yang akan dia hafalkan, ya, dan minim kesalahan karena dia sudah bisa membaca. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan ini adalah yang dinasihatkan oleh para ulama. Seperti di sini, Al-Imam Ibnu Jamaah rahmatullah alaihi, ya, seorang ulama dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Beliau menasihatkan bahwa pertama kali dalam belajar yang mulai dipelajari adalah yang berkaitan dengan ya Al-Qur'an dan diupayakan untuk menghafalkan ya secara mutqin, secara itqan. Apa artinya mungkin hafalannya kuat? Ya. Tidak banyak keliru, tidak banyak salah. Adapun yang mungkin sudah, katakanlah, ya, dibilang tua juga tidak mau, ya. Dibilang muda juga tidak mau, ya sudah, bilang saja, umurnya sudah tidak terlalu muda. Dibilang tua tidak mau biasanya. Ya. Usianya sudah tidak terlalu muda, kemudian kadang-kadang beralasan. Saya menghafal itu sudah apa? Susah. Menghafal susah. Waktunya sulit. Banyak urusan rumah. Banyak pekerjaan rumah. Banyak pekerjaan yang berkaitan dengan ya mungkin mata pencaharian dia. Masa harus menghafal Al-Quran juga? Minimalnya membaca apa? Al-Quran. Keutamaan ketika seseorang hafal Al-Quran. Keutamaan orang yang menghafal Al-Quran. Ketika mau membaca itu tidak harus nyanding apa? Tidak harus nyanding Al-Quran. Kalau orang sudah hafal, mau membaca Al-Quran harus apa? Harus buka. Tapi kalau anak-anak kita yang sudah hafal, sekian juz misalnya, walaupun mereka tidak memegang Al-Quran, tapi bisa jadi ketika mereka berjalan, atau seseorang yang hafal Al-Quran, ketika mereka sedang nyupir, ketika mereka sedang apa naik kendaraan, ya, dibandingkan dia harus berpikir yang ya tidak terlalu penting, melihat kepada pemandangan yang tidak seharusnya dilihat, ya, dia murojaah hafalan yang dia miliki. Ini enaknya kalau orang atau anak menghafal Al-Quran. Tapi repot kalau orang nggak bisa atau tidak punya hafalan Al-Quran, ya, harus memperbantukan Al-Quran, baik itu mushafnya atau aplikasi di dalam, ya. HP mau baca Quran harus buka HP. Tapi kalau hafal, masya Allah. Kalau hafal, masya Allah. Kelihatannya nggak megang Al-Quran, tapi dia membaca apa? Al-Quran. Suka yang praktis apa suka yang repot? Suka yang praktis biasanya. Suka yang praktis. Suka yang praktis. Namun praktis itu biasanya di awal lebih repot. Hafalkan dulu. Kalau sudah hafal, nanti lebih praktis membacanya. Tidak harus memegang. Tapi gak ada salahnya. Oh, saya gak hafalin apa-apa. Pegang Al-Quran. Bisanya masih apa? Memegang. Minimalnya menghafal, ya. Memulai dengan ayat-ayat yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi, ya, yang berbeda dengan ayat-ayat yang lain. Karena nambar kalau fikum keutamaan ayat Al-Quran berbeda antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu surat dengan surat yang lain. Misalnya nambar kalau fikum dalam Al-Quran surat yang paling afdol, yang paling utama, yang paling mulia adalah surat apa? Umul Kitab, surah Al-Fatihah, surah Al-Fatihah. Sehingga kita ketika memiliki anak atau kita sendiri, ya. Hendaknya jangan sampai tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar. Dan ini adalah syarat seseorang ya berhak untuk dijadikan imam, harus bisa membaca surat Al-Fatihah ya, dengan baik dan benar. Misalnya barakallahu fikum ya ayat mulia dalam Al-Qur'an yang memiliki kedudukan dalam Al-Qur'an, memiliki sekian banyak keutamaan ya. Dibandingkan dengan ayat yang lain, dengan ayat-ayat mulia yang lain, yaitu ayat apa? Ayat kursi. Nah, ayat yang seperti ini diperhatikan. Walaupun kita tidak bisa menghafal Al-Quran, ya, sebanyak anak kita yang juz-juz, minimal di ayat-ayat yang seperti ini kita hafal. Ayat kursi. Kemudian barakallahu fikum, ya. Dua ayat terakhir, ya, dari surat Al-Baqarah misalnya. Apa bunyinya? Amanna Rasul, ya, sampai akhir. Kemudian la yukallifullahu nafsan illa usaha sampai akhir. Kemudian barakallahu fikum, ya, 10 ayat yang pertama dari surat Al-Kahfi dan 10 ayat yang terakhir dari surat Al-Kahfi. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menghafal sama sekali. Dihafalkan ayat-ayat yang memungkinkan untuk dihafal, yang memiliki berbagai macam keutamaan. Kita tidak mengatakan beberapa ayat tidak ada keutamaan. Tidak, semua ayat adalah suci. Semua ayat Al-Quran adalah memiliki keutamaan. Namun keutamaan antara ayat berbeda. Keutamaan antara surat apa? Berbeda. Hendaknya ayat-ayat penting seperti ini, ya, jangan sampai terlupakan untuk dihafal. Kalau sudah dihafal, dijaga. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bagi orang-orang yang beralasan, ya, dalam kondisi keadaan umur yang sudah tidak lagi muda, kalau saya misalnya sebelum belajar ilmu yang lain saya harus hafal Al-Quran, ya saya tidak belajar apa-apa. Saya saja menghafalkan satu ayat aja lama, menghafalkan satu surat aja lama. Nah, terus kalau menghafalkan Al-Quran 30 juz, berapa tahun yang harus saya habiskan? Nah, terus kapan saya belajarnya? Nah, katakan tadi yang disebutkan di sini adalah sisi ideal. Bagi mereka orang-orang yang memulai belajar dari usia yang masih kecil seperti anak-anak kita. Alhamdulillah yang dari jenjang tarbiyatul aulad, ya, di bawah ibtidaiyah, kemudian ibtidaiyah, mutawasithah, yang pendidikannya berjenjang, nah ini diterapkan. Sisi-sisi ideal dalam belajar dimulai dengan menghafal Al-Qur'an sebelum yang lain. Adapun yang seperti kita yang sudah terlanjur ketika mengenal ilmu itu sudah tidak terlalu muda, ya mungkin katakanlah usianya sudah tua, maka tadi tidak lupa membaca Al-Quran dan mulai dengan mempelajari ilmu yang terpenting untuk dia. Baik itu yang berkaitan dengan ibadah atau ilmu yang berkaitan dengan masalah akidah. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Wajtahidu 'ala itqani tafsirihi wa sa'iri 'ulumihi. Kemudian setelah dia menghafalkan Al-Qur'an, maka tahapan berikutnya adalah yajtahidu 'ala itqani tafsirihi. Bersungguh-sungguh untuk mempelajari tafsir Al-Qur'an. Tafsir dari ayat yang telah dia hafal. Wasa'iri ulumihi, dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Ilmu tentang Al-Quran itu nambar kalau fikum paling dasar adalah ilmu membaca Al-Quran. Ya, pengenalan huruf Al-Quran itu paling awal. Disertai dengan ilmu cara membaca huruf hijaiyah, huruf Al-Quran dengan baik dan benar. Belajar makharijul huruf. Belajar sifatul huruf. Belajar tajwid. Di sana ada ahkam. Nun sakinah, hukum nun sukun, hukum mim sukun. Kemudian ada gunnah. Ada mad. Ya. Ada waqaf. Ada yang lain tuh dasar. Kemudian menghafal Al-Qur'an. Setelah menghafalkan Al-Qur'an, nambar kalau fikum mempelajari isi Al-Qur'an. Yaitu tafsir Al-Qur'an. Di sana ada nambar kalau fikum ulumul Qur'an. Ada berbagai macam fun berbagai macam ilmu yang berkaitan dengan apa? Al-Qur'an. Jadi, nah barakallahu fikum, setelah menghafalkannya bukan berarti cukup, tidak. Setelah menghafalkan Al-Qur'an, ya, Masya Allah, sebuah kenikmatan besar. Sebuah anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang diberikan kemampuan, diberikan taufik oleh Allah untuk menghafal apa? Al-Qur'an. Tidak semua orang diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menghafal Al-Qur'an. Barang satu juz tidak semua orang itu bisa. Tidak semua orang bisa menghafal Al-Qur'an walaupun hanya berapa? 2 juz. Tidak semua orang bisa. Ketika seseorang sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hafal misal 30 juz, Masya Allah, ya, maka dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, menjaga hafalannya, dan langkah berikutnya adalah mempelajari, ya, tafsir daripada Al-Qur'an, mempelajari isi daripada Al-Qur'an. Ya, minimal dia anak kita punya buku apa? Punya buku tafsir. Walaupun sekarang mungkin belum bisa bunyi ketika apa? Membaca, karena mungkin masih, ya, pemula dalam belajar belajar bahasa Arabnya, tapi insya Allah dengan bertambahnya umur, bertambahnya ilmu yang dia miliki, yang sekarang tidak bisa bunyi suara apa kitabnya, nanti 3 tahun lagi, ya, biiznillah 5 tahun lagi suaranya sudah keras di dalam membaca, ya, kitab-kitab para ulama. Semuanya bertahap. Minimalnya punya bukunya. Untuk bekal. Nanti dia akan mempelajari apa? Tafsir. Ya, minimalnya nambar kalau fikum tafsir yang ringkas. Ya. Tafsir yang jilidnya tidak terlalu banyak. Cuma 1 jilid. Yaitu tafsir yang ditulis oleh siapa? Asy-Syaikh As-Sa'di. Taisir Karimir Rahman. Fi tafsiri kalamil mannan. Ya. Punya Syekh As-Sa'di rahmatullahu alaih. Ya. Kalau memang punya kesempatan untuk membeli tafsir yang lain, di sana ada tafsir Al-Quranil Azim. Ya. Punya siapa? Al-Hafir, ya, Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Di sana masih banyak tafsir yang lain, Tabari dan yang lain sebagainya. Nah. Ini yang dipelajari. Setelah hafal, kemudian mengerti apa ayat yang selama ini dia baca. Apa hukum-hukum yang terkandung padanya. Apa maknanya. Apa faedahnya. Nah, ini bisa diketahui melalui keterangan para ulama di dalam buku apa? Tafsir. Wasair ulumihi. Dan berbagai macam ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Misalnya sejarah tentang apa? Al-Quran. Al-Quran itu sebenarnya apa? Dan bagaimana Allah menurunkan Al-Quran? Isinya Al-Quran itu secara global apa saja? Ini akan dijumpai di dalam buku-buku para ulama. Ya, ulumul Quran dan sebagainya. Fa'innahu qala rahimahullahu ta'ala, fa'innahu aslul ulumi wa ummuha wa ahammuha. Karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah aslul ulum, ya, asal daripada ilmu yang lain, ya, sumber daripada ilmu yang lain. Wa ummuha, dan pokok daripada ilmu yang lain. Wa ahammuha, dan yang terpenting dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Ala thumma yahfahu min kulli fannin mukhtasaran. Nah, setelah Nam Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan tentang, ya, langkah, ya. Ya, kalau anak tangga itu tangga yang pertama, ya. Tangga yang pertama itu adalah menghafal Al-Qur'an. Mempelajari hukum-hukum Al-Qur'an. Mempelajari barakallahu fikum makna ayat di dalam Al-Qur'an. Kandungan-kandungan yang ada dalam Al-Qur'an. Kemudian, ya, dia akan naik kepada, ya, jenjang yang berikutnya, thumma yahfadhu min kulli fannin mukhtasaran. Kemudian dia menghafal, ya, dari setiap ilmu matan-matan yang ringkas, matan-matan yang singkat. Itsal ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, di dalam ya masalah tauhid misal. Menghafal matan. Setelah dia menghafal Al-Qur'an, ya, kemudian menghafal matan. Dan dimulai dari matan-matan yang ringkas. Ya, paling mendasar. Misalnya dimulai dari al-usul ats-tsalatsah. Usul apa? Ats-tsalatsah. Kemudian ambarakallahu fikum di dalam masalah ilmu bahasa misalnya, dia menghafal matan yang ringkas, misalnya matan ajrumiyah. Kemudian ambarakallahu fikum dalam ilmu mustalah, dia menghafal matan yang ringkas, yang hanya ada beberapa bait, berapa puluh bait saja, yaitu ya matan apa Baiquniyah. Dalam setiap ilmu dia menghafal ya matan. Dimulai dari matan yang paling ringkas. Kata para ulama, man hafizal mutun hazal funun. Barang siapa yang menghafal matan hazal funun, maka dia akan menguasai ilmu. Dia akan menguasai apa? Ilmu. Karena matan itulah sebuah kaidah. Barakallahu fikum, misalnya enam tadi kita sebutkan matan apa Baiquniyah dalam mustalah, ilmu mustalahul hadis. Di situ disebutkan barakallahu fikum ilmu-ilmu yang paling mendasar tentang ya hal-hal yang berkaitan dengan mustalahul hadis. Abda'u bil hamdi musallian ala Muhammadin khairan nabiyyin ursila wa adhimin aqsamil hadithi idda wa kullu wahidin ata wa hadda awalha sahih wa huma attasal isnaduhu walam yushad walam yu'al. Ya, disebutkan definisi hadith-hadith, misalnya hadith sahih itu apa, hadith hasan itu apa, apa hadith dhaif itu apa, pembagian hadith dhaif itu apa saja, macamnya disebutkan. Ya, hadith dhaif itu banyak jenisnya, banyak macamnya. Ya, disebutkan sebelum dia akan belajar kepada buku-buku yang lain. Ya. Al-Ba'ith, Al-Hafidh, Nuzhatun Nazar, dan yang lain. Sebelum itu dia hafalkan matan yang tipis dulu. Ya. Sebagai pondasi. Jangan langsung membaca buku yang apa? Besar. Ya. Barakallahu fikum. Jangan langsung baca buku yang besar dulu. Tapi baca barakallahu fikum buku-buku yang tipis. Buku-buku yang ringan. Dia kuasai dulu sebelum dia ya menapaki kitab yang berikutnya yang lebih luas dibandingkan dengan nambar kalau fikum ya buku yang dia bahas. Tapi kalau kencing rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita sebutkan ucapan para ulama, man hafizal mutun hazal funu. Barang siapa yang menghafal matan, maka dia akan menguasai apa? Ilmu. Misal barakallahu fikum yang sangat bermanfaat adalah misal dalam pembelajaran kita sedang belajar bahasa. Kitab yang sedang kita bahas adalah misalnya kitab Ajrumiyah. Buku yang sangat berdasar dalam ilmu nahwu misalnya. Ketika seseorang menghafalkan ya, menghafalkan matan dari Ajrumiyah, maka ya, faedah-faedah yang telah terlewati oleh dia tidak akan apa? Lupa. Karena dia sudah hafal matan. Tapi kalau seandainya tidak hafal matan, kemungkinan lupanya akan lebih apa? Akan lebih besar. Lagi belajar alamatur rafa, ya alamat apa rafa. Lir rafi arba'u alamat, rafa memiliki 4 tanda misalnya. Kalau seandainya dia hafal, maka dia akan nambah kalau fikum ditanya 5 tahun 10 tahun selama dia masih hafal matanya, dia akan bisa apa menjawab berapa tandanya rafa 4. Karena masih hafal matannya. Tapi kalau matannya sudah apa? Lupa. Berapa ya? 3 atau 4 atau apa? 5. Dia belajar nambar kalau fikum tanda ya rofa 4. Yang pertama adalah dhammah. Yang kedua waw. Yang ketiga alif. Yang keempat tsubutun nun misalnya. Ini ya, anak-anak mutasifah ya. Belum lagi nanti dhammah menjadi tanda rofa pada 4 tempat. Misalnya isim mufrad. Yang kedua Faros. Yang kedua Faros. Tanda rofa' yang kedua. Yang pertama domah. Yang kedua apa? Wow. Yang ketiga alif. Yang keempat tubutunun. Domah menjadi tanda rofa' pertama di isi mufrad. Yang kedua pada ini belajar jurumiyah ini. Ya, pada jamak taksir ketika jamak muannats salim yang keempat al-fi'l mudhari' alladzi lam yattasil bi akhir syai. Nah, kalau seandainya hafal matan maka ketika dalam penerapan tidak apa? Bingung. Tapi kalau matannya saja mungkin belum pernah menghafal atau pernah menghafal tapi apa? Lupa. Kemungkinan di dalam penerapannya bisa jadi akan apa? Lupa. Pentingnya menghafal apa? Matan setelah membaca setelah menghafal apa Al-Qur'an. Nah, sehingga para ulama tidak keliru dan sangat tepat ketika mereka mengatakan man hafizul mutun hazal furun. Siapa yang menghafal matan ya, maka dia akan menguasai sebuah ilmu. Sehingga masyaallah ketika para thalabatul ilm yang mereka berada ya di markas-markas ilmu selain mereka menghafal Al-Qur'an, selesai mereka menghafal Al-Qur'an kemudian menghafal hadis Nabi alaihissalatu wassalam dari yang paling mudah misalnya arba'in apa? Arba'in Nawawi cuma 42 hadis. Ya. Ditambah Ibnu Rajab jadi berapa? 50. Ya. Sempurnakan jadi 50. Nanti naik lagi nambah barakallahu fikum menghafal misalnya matan Umdatul Ahkam. Naik lagi 6 kemudian menghafal ya Bulughul Maram atau ada yang menghafal Riyadhus Shalihin. Nanti kemudian menghafalkan Al-Lu'lu' wal Marjan. Ya. Sebuah kitab yang memuat tentang hadis-hadis yang disepakati oleh Bukhari dan apa? Muslim. Baru nanti dia akan menghafal Mufradatul Bukhari, hadis-hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kemudian Mufradatul Muslim. Ya, hadis-hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam siapa? Muslim. Wah, dia sudah menghafalkan Shahihain. Al-Bukhari dan apa? Muslim. Ya. Dimulai dari yang paling ya, tipis yang kecil untuk pemanasan. Ya. Bahasa kalau kendaraan itu, kalau kendaraan baru direyang dulu ya, direyang dulu. Kalau sudah siap dengan beban yang lebih berat, tancap. Tapi kalau dari awal langsung dihadapkan dengan sebuah kitab yang apa? Besar, baru membawa kitabnya sudah keberatan. Bukunya tebel. Kalau Arba'in Nawawi bisa di apa? Sakwi. Ya. Arba'in Nawawi bisa di sakwi. Nah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah. Nah. Ini pertanyaan. Bismillah. Apabila dalam membaca Al-Quran terkadang masih belum lancar baik itu makhraj dan tajwidnya kurang, maka tetap diutamakan menghafal atau mempelajari tahsin. Dua-duanya jalan. Tahsinnya jalan, hafalan juga apa? Jalan. Dengan dia mempelajari sebuah teori, ya, nanti dia praktekkan ketika apa? Menghafal. Ya. Wallahu ta'ala alam suara. Nah, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.